ingat padamu sayang, hanya dalam mimpi, dalam mimpi. Leslie, ingatlah padaku. Leslie, ingat masa lalu. Sayang, kau biarkan daku, biarkan daku. Sejak kau pergi di saya, aku sendiri, sendiri. Sampai tinggalkan daku.